terangkan pula oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah an yakuna mumtali'an min mahabbatillah wa mahabbati ta'atihi wa karahati ma'asiyatihi. Kalbu ini penuh dengan rasa cinta kepada Allah, wa mahabbati ta'atihi, dan rasa cinta kepada ketaatan kepadanya. Wa karahati ma'asiyatihi, serta benci kepada kemaksiatan kepadanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, itulah istiqamatul qalb, keistiqamahan qalbu yang menjadi kunci dari segala keistiqamahan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dengan keistiqamahan qalbu, kemudian didukung dengan amalan-amalan yang menyertainya, yang bersumber darinya, maka seorang manusia, seorang muslim, biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jal, akan berada di atas keistiqomahan sepanjang kehidupannya. Sekalipun sekali lagi, tidak kita pungkiri sebagaimana kita sebutkan, adanya kesalahan dan kekeliruan, namun insyaallah itu semuanya akan terhapuskan dengan amal saleh yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk itu kita pun harus mempelajari awamil, amalan-amalan pendukung kekokohan kita di atas agama ini. Apa yang mesti kita perhatikan selain kalbu kita yang harus senantiasa berada di atas tauhid secara sempurna? Maka di sini ahibbati fillah rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa awamil, faktor-faktor pendukung yang akan menyebabkan keistiqamahan itu langgeng sampai akhir hayat seorang muslim. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semuanya selalu di atas keistiqamahan, di atas agamanya. Yang pertama adalah senantiasa ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Maka hendaknya mereka, orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, berhati-hati, an tusibahum fitnah, untuk tertimpa fitnah, au yusibahum adabun alim, atau tertimpa adab yang pedih. Fitnah sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ahmad rahimahullah adalah syirik. Ini salah satu penafsiran, dan ini sudah pada puncaknya fitnah. Artinya bahwa seseorang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rawan untuk tertimpa fitnah, yaitu menyimpang dari jalan yang benar yang bisa berakhir dengan kesyirikan. Awalnya ringan, namun dari waktu ke waktu semakin bertambah, sehingga semakin jauh dan semakin jauh, sehingga bisa jatuh dalam kekafiran atau kesyirikan. Karenanya ittiba' as-sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah satu inti dari faktor-faktor keistiqomahan seseorang di atas dinul Islam. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ucapan sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, ya ma'asyaral qurra istaqimu faqad subiktum sabqan ba'ida, faqad sabaktum sabqan ba'ida, fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wahai para qurra, yakni qurra di masa itu adalah para ulama yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar seseorang yang bisa membaca dan ahli membaca Al-Qur'an. Nasihat sahabat Hudzaifah, ya ma'asyaral qurra, wahai para qurra, istaqimu, beristiqamahlah kalian, yakni di atas jalan ini, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida, kalian telah mendahului yang lain dengan jarak yang jauh. Fa in akhadtum yaminan wa shimala, kalau kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, faqad dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh kalian sesat dengan kesesatan yang jauh. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan asar atau ucapan Hudzaifah tersebut radhiyallahu an dalam sebuah bab yang diberi nama bab al-iqtida bi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa mereka yang mengikuti sunnah berarti mereka akan jauh ke depan, mendahului yang lain, dan kalau tidak mereka akan tersesat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu bicara tentang ittiba akan menyangkut banyak sekali ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas apa yang disebutkan tadi menjadi sebagian bukti bahwa ittiba merupakan kunci pula untuk istiqamah dan kokoh di atas dinul Islam. Faktor yang kedua adalah suhbatul akhyar, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berjalan di atas tauhid yang benar dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang menyimpang dalam keyakinannya, menyimpang dalam akidahnya dan seterusnya. Lihatlah firman Allah Azza wa Jal pada surat Hud ayat 112 dan 113. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Fastaqim kama umirta, beristiqamalah engkau, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, juga beristiqamalah bersamamu. Man taba ma'ak, orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wa la tadghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, dan jangan kalian punya kecondongan kepada orang-orang yang zalim sehingga neraka menimpa kalian. Tamassakumun nar, menyentuh kalian, artinya kalian dibakar oleh api neraka. Na'udzubillah min dzalik. dalam tafsir Al-Baghawi, fatamassakum fatusibakum, fatamassakum fatusibakum, yakni menimpa kalian, membakar kalian. Lihatlah ahibati fillah rahimakumullah, setelah perintah untuk istiqamah di awal ayat, fastaqim kama umirta, lalu ayat berikutnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan jangan condong kepada mereka yang zalim. Perhatikan susunan ayat-ayat itu yang dipahami dengan jelas bahwa seseorang yang istiqamah, agar ia tetap istiqamah, maka di antara yang dilakukan adalah jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Kalau dia condong kepada orang-orang yang zalim, maka tidak akan istiqamah. Dan ketika tidak istiqamah, tamassakumun nar, maka neraka akan membakar kalian. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apa makna rukun? Kecondongan tersebut ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wala tamilu ar-rukun, yakni al-mail, kecondongan kepada mereka. War-rukun huwal mahabbah wal mail bil qalb, sehingga ar-rukun, kecondongan ini adalah rasa cinta dan kecondongan qalbu. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Nah, jangan sampai pada diri kita ada kecondongan kepada mereka, orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Dengan segala macam kezaliman. Yang musyrik, yang kafir, yang mubtadi', yang fusaq, ahli kefasikan, ahli bid'ah, apalagi musyrik kafir. Jangan sampai ada dalam diri kita kecondongan, rasa cinta, apalagi menjadikan mereka sebagai teman-teman dekat. Qala Abu Aliyah la tardau bi a'malihim. Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah mengatakan, la tardau bi a'malihim, jangan kamu ridha dengan amal-amal mereka. Nah, tafsiran-tafsiran tadi cukup bagi kita untuk menggambarkan betapa bahayanya kecondongan kepada ahlul batil. Kalau itu hanya kecondongan, bagaimana dengan bila melakukan, dan bagaimana lagi kalau menjadi mereka orang-orang yang zalim, na'udzubillah min dzalik. Maka tentu dengan ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan demi keistiqamahan kita adalah kita menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang semacam itu. Dan carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang istiqamah pula, yang kokoh pula di atas agama, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam ucapan orang-orang Arab sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Muflih rahimahullah dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, qad qila wa ma yanfa'ul jarba qurbu sahihatin ilaiha walakinna sahihata tajrabu. Dan al-jarba, misal hewan, unta dan yang sejenisnya, yang punya penyakit kudis, tidak akan bermanfaat baginya kedekatannya dengan unta yang sehat. Artinya, yang berpenyakit ini ketika mendekat kepada yang sehat, bukan kemudian ikut-ikut sehat, tapi justru yang sehat menjadi ikut berpenyakit. Walakinnal as-sahihata tajrabu. Ya, ini ungkapan orang-orang Arab. Ya, yang diambil suatu pelajaran darinya, bahwa orang-orang yang berpenyakit, penyakit kalbu, akidah yang melenceng, akhlak yang melenceng dari akhlak Nabi, akhlakul karimah, ketika bergabung bersama orang-orang yang baik, bukan dia kemudian menjadi baik, namun justru yang baik yang ikut jadi buruk. Ini umumnya, ya. Tetap saja ada pengecualian, tapi biasanya yang terjadi seperti itu. Karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, nasihat-nasihat para pendahulu kita agar kita menjauhi pertemanan yang buruk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "La tashab fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu." Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syahu. Fala tashab akhal jahli. Jangan kamu berteman dengan akhal jahli, saudara yang bodoh. Yani maksudnya jahil, ya. Bukan orang yang baik, bukan orang yang taat, tapi orang-orang yang berperilaku buruk. Wa iyyaka wa iyyahu, jauhi kamu darinya. Yuqasul mar'u bil mar'i idza huwa ma syahu. Orang itu akan dinilai dengan temannya kalau dia berbarengan berjalan bersamanya. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan perilaku temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seseorang dari kalian melihat, mempelajari, mau bersama siapa dia berteman. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, berikutnya termasuk hal yang sangat penting untuk menjaga keistiqomahan dan kekokohan kita di atas agama adalah menjaga kalbu kita dalam keikhlasannya. Al-ikhlas, keikhlasan ini sesuatu yang sangat-sangat aziz, sangat-sangat mulia, dan sangat-sangat susah kecuali bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang betul-betul al-ikhlas, ya, melakukan keikhlasan, maka insya Allah, ya, dia akan terus berada di atas jalan yang benar. Disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami benar-benar akan memberikan petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Apa makna jahadu fina? Di antara tafsir ulama terhadap kalimat tersebut, ay jahadu fi sya'nillah li talabi mardhatihi wa raja'i ma indahu minal khairi. Artinya jahadu bersungguh-sungguh dalam urusan Allah Azza wa Jalla. Artinya li talabi mardhatihi, demi mencari ridha Allah. Waraja'i ma'indah, mengharap apa yang ada di sisi Allah. Minal khairi, dari kebaikan. Apa makna ini? Dengan kata lain, betul-betul ikhlas karena Allah, hanya untuk Allah, hanya tujuannya kepada Allah, hanya mengingatkan yang dari Allah Azza wa Jal. Itu makna jahadu fina menurut sebagian ulama. Maka apa buahnya? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Hidayah dari Allah akan diperoleh. Bimbingan, petunjuk. Ya'ni lanahdiyannahum subulana at-tariq al-musil ilaina. Kami akan berikan petunjuk kepada jalan yang akan menyampaikan kepada kami. Waqila lan waffiqannahum li isabati at-tariqil mustaqim. Dalam tafsir yang lain, kami pasti akan berikan taufik kepada mereka untuk tepat dalam menelusuri jalan yang lurus. Wat-tariqul mustaqimah hiya allati yusilu biha ila ridhallah. Dan jalan yang lurus adalah jalan yang akan menyampaikan dia kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Maka istiqamah jelas akan terwujud bila keikhlasan betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula di samping keikhlasan berikutnya adalah islah as-sarair. Memperbaiki as-sarair. As-sarair bermakna apa yang ada dalam kalbu kita yang tersembunyi. Begitu pula perilaku-perilaku kita yang tersembunyi. Tentu jangan sampai kita hanya baik di mata orang, tapi di balik itu ternyata kita orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang tidak ikhlas, dan seterusnya. Kalau sampai ada seseorang yang hanya baik di mata orang, sementara di balik itu dia menyembunyikan sesuatu, maka ketahuilah bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membahayakan keistiqomahan dia. Nabi SAW telah menceritakan dalam hadis yang masyhur, innar rajul la ya'mal bi'amali ahlul jannah. Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahlul jannah. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa ya'mal bi'amali ahlin nar fa yadkhulaha. Sehingga tidak ada antara dia dengan jannah kecuali hanya tinggal satu dhira', satu hasta. Tapi dia beramal kemudian dengan amalan ahlun nar sehingga dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini hadis yang sangat-sangat mengerikan. Bagaimana seseorang beramal dengan amalan ahlul jannah, tapi di saat-saat yang sangat mengerikan, yaitu saat kedekatannya kepada ajalnya, justru dia beramal dengan amalan ahlun nar sehingga dia masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Namun diterangkan oleh ulama rahimahumullah bahwa hal ini bukan karena dia memang orang yang baik lahir batin kemudian tiba-tiba di akhir hayatnya berbuat seperti itu. Tapi ini adalah seorang yang beramal baik di mata orang, tapi di sana ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh orang, di mana dia melanggar hukum-hukum Allah sehingga tertutuplah kehidupannya dengan kehidupan yang buruk. Nah, ini kuncinya. Na'udzubillah. Karenanya kita lihat dalam penjelasan ulama seperti penjelasan Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menerangkan bahwa ini sebagaimana terdapat dalam lafaz yang lain yang berbunyi innar rajul la ya'mal bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Ada seseorang la ya'mal bi amali ahlil jannah, beramal dengan amalan ahlul jannah, fima yabdu linnas, dalam pandangan manusia, yang tampak bagi manusia, tapi huwa min ahlin nar, dia ternyata min ahlin nar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini maknanya bahwa seseorang janganlah menyimpan sesuatu yang buruk. Hendaklah dia itu baik lahir dan batin. Dia itu baik di saat di depan manusia maupun bersendirian. Kapan saja kebaikan itu menjadi perilakunya. Diterangkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa qawluhu fi ma yabdulin nas, ucapan Nabi bahwa yang tampak bagi manusia dia beramal amalan ahlul jannah, isyarah ila anna batinal amr yakunu bi khilafi dalik. Ini isyarat bahwa batinal amr, urusannya yang tersembunyi, bi khilafi dalik, tidak seperti itu. Berbeda dengan yang tampak di mata manusia. Wa inna khatimata su' takunu bisababi dasisatin batinatin lil 'abd. Sehingga akhir kehidupan yang buruk itu dengan sebab hal yang tersembunyi yang buruk yang ada dalam diri seseorang. La yattali'u 'alaiha an-nas, orang-orang tidak tahu hal itu. Imma min jihati 'amalin sayyi'in wa nahwi dzalika. Mungkin karena ada suatu perbuatan, perilaku yang buruk dan yang sejenis itu. Fatilkal khoslatul khafiyyatu tujibu su'al khatimah. Maka perilaku buruk itulah yang akan menjadi sebab su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, indal maut, saat kematian. Kemudian kata Ibn Rajab al-Hambali mengisahkan, qala Abdul Aziz ibn Abi Rawat. Abdul Aziz ibn Abi Rawat bercerita, hadartu rajulan indal maut, aku menghadiri seseorang yang saat dalam ajalnya, yulaqqanu asyhadatu la ilaha illallah, dia ditalkin untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, diajari, diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala fi akhiri ma qal wa kafirun bima taqul. Ternyata akhir yang dia ucapkan apa? Kafirun bima taqul, artinya dia ingkar dengan la ilaha illallah. Bukan mengatakan ana aqulu la ilaha illallah, tapi kafir dengan la ilaha illallah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wa mata 'ala dzalik, sehingga kematiannya di atas ucapannya tersebut. Na'udzubillah. Fasa'altu anhu, maka saya pun bertanya kepada orang-orang tentang orang ini. Kok bisa? Fa idza huwa mudminu khamrin. Ternyata orang itu adalah seorang yang kecanduan khamr. Jadi ada suatu amalan yang dia sembunyikan. Orang-orang tidak tahu. Sepengetahuan orang baik-baik saja. Subhanallah, di akhir kehidupannya sangat tragis. Di saat dituntun mengucapkan la ilaha illallah, justru ingkar dengan la ilaha illallah. Nas'alullah salama. Nah, ternyata orang itu adalah pemabuk. Mudminu khamrin. Karenanya Abdul Aziz bin Abi Rawad akhirnya mengucapkan ittaqudz dzunub fa innaha hiyallati auqa'athu. Hati-hati dari dosa-dosa itu. Itulah yang menyebabkan dia jatuh dalam akhir yang buruk tersebut. Wa fil jumlah fal khawatim mirathus sawabik. Kesimpulannya adalah bahwa akhir penutup kehidupan manusia itu adalah warisan daripada sebelum-sebelumnya. Al-khawatim mirathus sawabik. Akhir daripada kehidupan manusia adalah warisan dari sebelum-sebelumnya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus betul-betul berusaha untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Berikutnya, di antara pendukung untuk istiqamah adalah qabulun nasaih, menerima nasihat. Di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan agama ini adalah an-nasihah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Dan Allah Azza wa Jalla bahkan menjadikan nasaih. Nasihat ini merupakan salah satu kunci daripada keselamatan manusia daripada kerugian, sebagaimana dalam ayatnya wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang saling wasiat-muwasiati dalam kebenaran dan saling wasiat-muwasiati dalam kesabaran. Maka dengan ini manusia akan selamat daripada kerugian, yang artinya tanpa amalan-amalan ini maka manusia akan merugi. Karenanya Allah Azza wa Jalla telah mencela kaum-kaum yang tidak mau menerima nasihat, sebagaimana Allah Azza wa Jalla kisahkan kaum saleh ketika nabi mereka mengatakan, ya kaum, laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Wahai kaumku, laqad ablagtukum, sungguh aku telah sampaikan kepada kalian risalah Rabbku, wa nasahtu lakum, dan aku telah nasihatkan kepada kalian, walakin la tuhibbuna an-nasihin, tapi kalian tidak menerima atau tidak mencintai orang-orang yang memberi nasihat. Sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu juga merasakan betapa manfaatnya nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab keselamatan daripada ketergelinciran. Beliau mengatakan, laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal. Sungguh telah bermanfaat bagiku suatu kalimat yang saya dengar dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu ketika ayyamal jamal, di masa-masa perang jamal. Ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil jamal, yang saat itu hampir-hampir saja saya ikut menyertai ashabul jamal. Tapi dia teringat sabda Rasulullah, wasiat Rasulullah, nasihat beliau alaihi salatu wassalam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an selamat daripada keikutsertaan dalam fitnah karena mengingat nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berikutnya termasuk yang menjadi penyebab utama dalam keistiqamahan adalah kita membersihkan kalbu kita dari sifat takabbur. Dan cukuplah sebagai pelajaran penting bagi kita bahwa tidaklah Allah Azza wa Jal menfonis dan menjadikan iblis sebagai makhluk yang kafir kecuali karena sikap kesombongan ini. Dalam ayat yang ma'ruf, Allah Azza wa Jal menceritakan bagaimana iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, ia sombong, ia aba menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan ia tergolong makhluk-makhluk yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Dengan kesombongan akhirnya iblis sampai pada tingkatan kufur kepada Allah Azza wa Jal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah siapa yang ada dalam kalbunya mithqalu dzarratin min kibr, seberat dzarrah, seberat semut yang kecil atau biji yang kecil daripada kesombongan. Kemudian Nabi mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan ghamtun nas, merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana mungkin seseorang akan istiqamah kalau dia memiliki sifat sombong yang artinya adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, demikian pula di antara hal yang sangat penting yang akan mendukung keistiqaman kita adalah addu'a, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal, mohon kepada Allah Azza wa Jal. Bukankah Allah Azza wa Jal telah mengajarkan doa dalam ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan keistiqamahan? Di antaranya adalah dengan mengucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau tuzigh qulubana, pelencengkan kalbu-kalbu kami, jauhkan dari hidayah, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Nah, ini doa yang sangat-sangat penting untuk terus kita memohon kepada Allah dengannya. Karena tanpa pertolongan Allah Azza wa Jal, siapapun tidak akan mungkin bisa istiqamah. Siapapun, tanpa terkecuali, tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jal, dia tidak akan istiqamah. Sehingga Nabi kita saja, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan siapa dia? Dia, sebagaimana kita ketahui, Sayyidul Mursalin wal Anbiya. Namun beliau sering berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Anas radhiyallahu an mengatakan, kana Rasulullah sallam yukthir an yakula dzalik, bahwa Rasulullah sallam banyak berdoa dengan doa itu. Akhirnya Anas radhiyallahu anhu kemudian berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Wahai Rasulullah, amanna bik, kami beriman kepadamu, wa bima ji'ta bihi, dan dengan apa yang engkau bawa. Fahal takhaf alaina, apakah engkau khawatir terhadap kami? Qal, beliau menjawab, na'am, iya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya kalbu-kalbu itu di antara dua jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Allah Azza wa Jalla akan membolak-balikkan sebagaimana yang Ia kehendaki. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Semakna dengan hadis ini pula diriwayatkan dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan diriwayatkan pula salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan adalah, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Ya Allah, kumohon kepadamu al-huda was-sadad. Apa makna as-sadad? As-sadad huwa haqiqatu al-istiqamah. Hakikat keistiqamahan sebagaimana telah kita sebutkan di awal kajian ini. Nah, itu salah satu doa Nabi juga. Allahumma ya Allah, as'aluka al-huda was-sadad. Kumohon kepadamu al-huda, petunjuk, was-sadad, dan keistiqamahan. Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang ma'ruf, yang masyhur dengan keilmuan beliau dan keistiqamahan beliau, ketika beliau membaca ayat pada surat Fussilat yang telah kita bacakan, beliau langsung berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allah, ya Allah, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami, farzuqna al-istiqamah, maka karuniakan kepada kami al-istiqamah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahli Sunnah, ternyata juga banyak berdoa dengan doa-doa keistiqamahan ini. Diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah al-Baghdadi, wafaqa rukubi rukuba Ahmad bis safinah. Suatu saat saya naik perahu bertepatan dengan Imam Ahmad naik perahu. Fakana yutilus sukut. Ternyata beliau banyak diam. Fa idza takallama qala Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Tapi ketika beliau bicara, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, amitna 'alal islami was sunnah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa safar, Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mangdar wa minal hawri ba'dal kaur. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min wa'tha'is safar wa ka'abatil mungqalab atau mangdar, dari kesusahan dan yang semakna dengan itu di waktu safar, Begitu pula keburukan tempat kembali. Wa minal hauri ba'dal kaur. Dan aku berlindung kepadamu dari al-haur ba'dal haur. Apa makna al-haur ba'dal kaur? Ditafsirkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, kata beliau, inna yuqalu innama huwa ar-ruju' minal imani ilal kufur. Ada yang mengatakan bahwa maknanya kembali dari keimanan menuju kepada kekafiran. Aw minat ta'ati ilal ma'asiyah. Atau dari ketaatan kepada maksiat. Innama ya'ni ar-ruju' min syai'in ila syai'in minasyari. Ya'ni, beliau bermaksud kembali kepada sesuatu yang lebih buruk atau kepada sesuatu yang buruk dari yang sebelumnya. Na'udzubillah. Ya'ni al-haur ba'dal kaur, kalau begitu bermakna umum, kepada sesuatu yang buruk dari sesuatu yang baik. Yang sebelumnya diperoleh kebaikan, entah itu ketaatan, menjadi ketidaktaatan. Keimanan mungkin menjadi kekafiran. Maka berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari hal tersebut. Dan ini diantara yang diajarkan beliau alaihi salatu wassalam. Begitu pula ahibati fillah rahimakumullah, tentu diantara yang terpenting ya, dari sebab-sebab keistiqomahan adalah keistiqomahan lisan kita. Keistiqomahan lisan, hifdzul lisan, menjaga lisan ini sangat penting. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah dan kokoh hatta yastaqima qalbuh, sampai kalbunya istiqamah. Wa la yastaqim qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Kalbunya tidak akan istiqamah sampai lisannya istiqamah. Nah, kembali kepada lisan. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id, beliau menyampaikan ini, yakni sanad ini sampai kepada Nabi, rafa'ahu. Nabi bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha' kullaha tukaffirul lisan fataqulu ittaqillah fina. Fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Kalau masuk waktu pagi, anggota tubuh manusia itu mengingatkan lisan. Ittaqillah fina. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kita semua. Fa innama nahnu bika. Kamu atau kami, nahnu, tergantung kepadamu, yakni lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu istiqamah, kami juga akan bisa istiqamah. Wa in i'wajajta i'wajajna. Tapi kalau kamu bengkok, tidak istiqamah, kami pun akan ikut bengkok. Nah, lisan, lisan ini sangat penting untuk dijaga. Keistiqamahan lisan menjadi salah satu kunci utama dalam keistiqamahan. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis tentang ini cukup banyak. Ya, di mana sebaliknya masuknya seseorang ke dalam neraka juga sangat terkait dengan ketidakistiqamahan lisan. Karenanya kata Nabi SAW kepada Mu'ad, Kuffa 'alaika hadza, cegah lisanmu ini, tahan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kemudian yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini sebagai awamil atau faktor utama untuk keistiqomahan adalah senantiasa mengikuti kesalahan kita dengan amal yang baik. Jangan biarkan ketika kita keliru, ketika kita salah, ketika kita jatuh dalam dosa, kemudian tidak segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak segera istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubat sungguh-sungguh dengan taubat yang dipenuhi syarat-syaratnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Nah, inilah salah satu kunci istiqamah, yaitu mengikuti keburukan dengan kebaikan. Bila kita jatuh dalam sayyi'ah, atbi' bil hasanah, ikuti dengan kebaikan yang akan menghapuskan. Wa aqimit sholata tarafayin nahari wa zulatan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat yang ke-114. Demikian ahibati billah rahimakumullah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita tetap kokoh di atas agama Allah Azza wa Jal, agar kita terus beristiqamah di atas Islam, di atas sunnah. Ya, tentu semuanya sekali lagi tidak akan bisa terwujud kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Maka terus kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap istiqamah. Mohon kepada Allah agar kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian ahibati billah rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Pertanyaan, bagaimana kiat agar kokoh di atas agama Allah sementara orang tua awam dan sangat mengikuti adat istiadat, ya, dan juga kondisi pandemi yang sekarang tidak bisa kita taklim secara langsung dan kontinu, ya. Apa yang tadi kita sebutkan, insyaallah menjadi sebagian daripada jawaban atas pertanyaan ini. Dan kondisi orang tua sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan atau soal, yaitu keawamannya, maka kita harus menggabungkan di sini antara dua hal, yaitu kebaikan kepada mereka dan kewaspadaan dari pengaruh buruk yang mungkin muncul dari mereka. Ya, ini adalah ujian. Jangan sampai kemudian kita menjauhi yang akhirnya kita tidak berbakti. Tapi tetaplah bakti kita kepada orang tua menjadi salah satu amalan saleh yang kita harapkan kebaikannya untuk kehidupan masa depan kita di dalam di akhirat kelak. Namun tetap kita waspada dari pengaruh buruk. Nah, disinilah pentingnya kita untuk betul-betul berusaha semaksimal mungkin. Ya, insya Allah dengan apa yang kita sebutkan di atas dan tidak lupa dan terus kita ingatkan untuk doa, maka biidznillah kita akan bisa tetap istiqamah sekalipun dengan kondisi tersebut. Adapun kondisi pandemi yang karenanya kita banyak terhalang dari ta'lim-ta'lim secara langsung, maka insya Allah itu juga tidak menghalangi kita untuk istiqamah, karena kita tahu bahwa kondisi para ulama kita di masa-masa yang lalu juga cukup berat. Bahkan di antara mereka, ya, ada yang hidup dalam penjara dalam sekian waktu yang lama. Ibn Taymiyah rahimahullah salah satu di antara mereka yang sampai wafatnya di penjara. Ya, terhalang dari berbagai aktivitas nashrul ilm, penyebaran ilmu. Namun beliau tetap bisa beristiqamah, tetap bisa memberi manfaat. Ya, sampai pada akhir hayatnya justru tampak ya husnul khatimah pada beliau. Nah, ini dalam pandangan kita sebagai manusia dan Allah Azza wa Jalla yang Maha Tahu. Di mana beliau rahimahullah terus menghatamkan Al-Qur'an dan sampai di akhir hayat beliau wafat ketika membaca surat Al-Qamar pada firman Allah Azza wa Jalla, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir." Kemudian beliau wafat rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, ini salah satu contoh bahwa kondisi manusia apapun keadaannya tidak menjadi alasan untuk dia tidak beristiqamah di atas agama Allah dan sunnah. Justru semuanya adalah tantangan yang menuntut kita untuk sungguh-sungguh dalam keistiqamahan kita. Wallahu a'lam. Bagaimana menggunakan hand sanitizer yang punya kandungan alkohol 70%. Ya. Kalau untuk pemakaian insyaallah diperbolehkan, ya. Insyaallah diperbolehkan karena berbeda antara pemakaian dengan meminumnya. Meminumnya artinya syurb, itu jelas haram, tapi pemakaian adalah isti'mal, ya, dibolehkan oleh para ulama. Pertanyaan, diterangkan dalam sebuah kitab bahwa semua orang itu pernah melakukan apa ini? Melakukan istimna kecuali Nabi dan para sahabat. Ya, tidak benar. Ya. Siapa yang mengetahui hal seperti ini yang sifatnya rahasia? Ya. Artinya kalau para nabi, para sahabat, mereka orang-orang yang terjamin, ya. Insyaallah dalam bab hal-hal yang kebaikan mereka jelas terjamin, kita yakini hal itu. Selain mereka, maka ya, kita memang tidak bisa menjamin kebaikan bisa saja mereka melakukan keburukan-keburukan, baik yang diketahui oleh orang atau tidak, tapi terkait dengan yang ditanyakan, siapa yang bisa mengetahui hal-hal yang sifatnya rahasia? Ya, kecuali kalau ada dalil. Kecuali kalau ada dalil. Maka dalil yang sahih menjadi pegangan kita. Kalau tidak, hal yang seperti ini sangat sulit untuk diketahui. Ada yang mengatakan kalau kamu sudah jelek, jelek saja, enggak usah munafik. Ya enggak benar juga. Jelek itu bertingkat-tingkat dan semuanya enggak boleh. Ada jelek seperti jeleknya munafik, ada jelek seperti jeleknya mujahir. Ya. Jangan kemudian tidak munafik tapi mujahir. Sama saja itu jelek, bukankah Nabi mengatakan dalam hadis, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun." Ya, semua umatku mu'afa diampuni kecuali illal mujahirin, kecuali yang mujahir yang terang-terangan. Jadi ucapan seperti itu adalah ucapan yang berisi syubhat, ya, berisi syubhat, ya, sehingga tidak boleh seorang mengatakan sudah kadung ya terus saja, ya, dalam keburukan. Sudah buruk enggak usah munafik, terus saja tampakkan. Sama enggak boleh semuanya. Pertanyaan terakhir, bagi kaum pondok di Indonesia yang menghafal Al-Qur'an namun hanya sekedar hafal saja dan tidak mengerti maknanya, apakah Qur'an itu akan jadi hujah atasnya apabila ia menyelisihinya tanpa pengetahuannya? Ya. Yang jelas, mereka yang hafal Quran tapi tidak mengamalkan, jelas akan menjadi hujjah alaih. Al-Quranu hujjatun laka au alaik, begitu kan dalam hadis? Ya, hujjatun laka au alaik. Hujjah bagimu atau justru akan menghujat kamu. Ketika orang menyelisihi, maka Al-Quran akan menghujat dia. Na'udzubillah min dzalik. Masalah dia enggak tahu, tentu enggak bisa kita katakan begitu saja. Mana yang enggak tahu? Sejauh mana? Apakah ketidaktahuan dia terhadap maknanya menjadi alasan? Nah, ini semua ya, semuanya ada perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.